kambingnya. Kenapa Anda yang banyak mengikuti kajian tidak bisa menahan lisan Anda untuk bisa kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, saatnya banyak praktek. Praktekkan diri kita sebagai bashar, kita punya kemampuan mengelola nafsu. Mudah-mudahan insyaallah kita kembali kepada Allah dengan wujud manusia yang paripurna insyaallah. Oke. Okay? Saya kira itu yang saya sampaikan. Izin menyampaikan pengumuman. Insyaallah bulan depan kita ada karantina akbar. Karantina akbar ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan menghafal Quran 30 hari, 30 juz. Ya, sebagian ada caranya, ada buku yang kami sekarang tebarkan dalam bentuk paket itu. Biasanya saya kalau ada rezeki saya cetak sendiri, bagikan. Kalau tiba-tiba kurang di situ, saya subsidikan. Jadi makanya enggak akan ditemukan di toko buku karena memang kita supaya harganya ditekan semurah mungkin atau kita wakafkan untuk siapa yang membutuhkan. Ya, jadi dicetak kembali supaya ada hal yang bisa didapatkan. Nanti di situ ada bimbingan dan saya akan bikin buku yang baru untuk yang khusus ini. Jadi ini bisa dipraktikkan di rumah atau di tempat manapun termasuk di kampus. 30 hari hafal Quran 30 juz. Jadi Anda enggak perlu ikut karantina. Kalau memang tidak dapat kesempatannya, cukup di tempat Anda hafalkan itu. Insya Allah bulan depan nanti akan dikabari waktunya dan tempatnya di mana, akan berlangsung hafalan akbar untuk metode 30 juz hafal Quran dalam waktu 30 hari. Ya, semoga Anda termasuk di bagiannya insya Allah. Ya, baik, saya kira itu yang disampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم علمنا ما جهلنا فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم يا الله وفقنا فيما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به يا الله اجركن kami ilmu yang bermanfaat يا الله اجركن kami pengetahuan yang bisa mengentaskan kebodohan pada diri kami يا الله berikan kami petunjuk untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari dan berikan kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا نفيا لنا الصلاة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا الله jika ada satupun pendosa hadir di lingkungan majlis ilmu ini maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah gelisah hatinya, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah dirundung kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasan dan amal solehnya angkat, ya Allah, dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Teman-teman, ini barangkali ta'lim umum terakhir yang saya sampaikan di Bandung untuk malam ini. Besok ada bagian terakhir saya memberikan kuliah umum di UPI. Saya tidak tahu terbuka atau tidak. Tapi besok ada tentang pemaparan dasar-dasar pengetahuan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung. Kami mohon kepada jemaah sekalian, kita tutup dulu. Mari.